بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتلها حتى قتلها. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah, kemanakah saya ya Rasulullah jika aku terbunuh di jalan Allah? Maka sabda Nabi SAW, kamu akan masuk syurga. Lalu dia pun melemparkan buah-buah kurma yang pada ketika itu berada di tangannya. Lalu dia pun berjuang sehingga mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menyatakan pada kita bahawa yang pertama sekali, seseorang itu boleh bertanya kepada sesiapa alim ulama berkaitan dengan amalan dia, sesuatu amalan yang dia buat atas muka bumi ini. Kerana bila kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, maka kita akan selamat. Kerana banyak sekarang ni orang buat sesuatu perbuatan semuanya ikut nafsu, tak ada berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi berkaitan dengan perkara agama. Maka lelaki itu bertanya tentang kesudahannya jika dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semangat ingin tahu. Kerana mati di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepadanya martabat yang tinggi, mati syahid. Ini salah satu daripada kedudukan yang hanya diberikan kepada orang mati syahid. Adapun sahabat ini, ia bertanya kepada Rasulullah sekuat-kuatnya untuk bagi semangat pada dia. Sebab orang nak mati ni, cara umumnya kita tengok orang nak mati ni perasaan sedih kerana nak tinggalkan keluarga dia. Setiap manusia macam tu sifatnya. Sebab keluarga hidup bersama dia. Tapi oleh kerana para sahabat ini, mereka lebih cinta kepada Allah, lebih cinta daripada keluarga mereka. Lalu mereka suka pada mati, sanggup mati. Jadi sahabat ini, apabila iman mereka, cinta mereka kepada Allah lebih kuat, maka mereka tidak takut sedikit pun untuk tinggalkan dunia ini. Jadi benda-benda ini tidak berlakulah kepada kebanyakan umat Islam zaman sekarang. Kalau sahabat ni, boleh katakan semua sahabat ini suka mati. Kalau mereka ditawarkan untuk hidup dan mati, mereka akan memilih mati kerana mereka nampak kehidupan di akhirat nanti. Kalau kita kata mereka ini miskin, dalam keadaan mereka miskin, makan tidak cukup. Tapi zaman Saidina Umar kaya, sehingga emas bertimbun-timbun di depan masjid Nabi. Pun begitu mereka suka mati juga. Kenapa? Cinta pada Allah lebih tinggi. Dan kita pun kalau kita tengok dalam amalan kita sekarang, apabila ditunjukkan pada kita mana kita nak, amalan yang Allah suka dengan amalan yang kita suka. Maka kita perhati sekarang ni, banyak amalan yang kita suka. Semayang Jumaat Allah sangat suka, tapi kita buat semayang yang kita suka. Kita semayang sore, kita buat amalan sore, nak mudah belaka. Kalau amal ibadat itu tidak berlagak dengan hawa nafsu kita, maka kita akan buat ikut pandai kita. Belajar ilmu, dengar hadis-hadis Nabi sekarang ni hanya diajar di masjid, itu yang lebih berkatnya. Sebab cara sunnah Nabi-Nya diajar ilmu di masjid, tempat rahmat, berkat para malaikat. Oleh kerana zaman moden sekarang ni, orang mengajar melalui televisyen, melalui keset, tidakkan sama orang belajar melalui televisyen, melalui keset, melalui CD dengan orang yang belajar menadah kitab. Tapi oleh kerana kita suka dengan cara tu, duduk rumah sambil-sambil nyanda, sambil-sambil buat kopi, sambil-sambil berehat, dengar melalui CD, adakah sama pahalanya dengan duduk di masjid, dengan pahala intikaf ikut sunnah yang sebenarnya dalam majlis ilmu? Tapi oleh kerana kita lebih suka mengikut kehendak awal nafsu kita, payah nak pergi dengar di masjid. Ada yang Allah Ta'ala bagi padanya taufik hidayat, suka pada ilmu. Ini panggil muta'aliman, orang yang belajar. Maka dia akan cari di mana-mana, mana ada majlis ilmu dia akan ikut. Dan perkara inilah yang kita kena tanam dalam diri kita sekarang ni. Sebab benda ni makin lama makin sikit, makin tak ada. Lain orang banyak utamakan kehidupan dunia. Dalam keadaan Allah Ta'ala uji dengan ekonomi yang hebat sekarang ni, maka ada dah berlaku, iaitu meningkatnya perkara maksiat. So khabar mari dulu tadi. Oleh kerana harga getah semakin meningkat, maka mereka mula mencari pelacur. Dalam keburtah yang buat. Dalam basah-basah. Berjujuk dia tunggu. Pelacur daripada Perdata Asing lah, Indonesia. Sehingga mereka ditangkap. Kerana peningkatan harga getah menyebabkan mereka ini mudah untuk melakukan maksiat. Itu semua kita kena tengok lah. Kerana kita bimbang. Akibat daripada perbuatan sebahagian saja dosa itu menyebabkan orang lain pun akan terkena sama. Sekurang-kurangnya bagi kita, kita fikir Allah Ta'ala bagi kepada kita ini kemewahan dan sebagainya. Allah Ta'ala campur kesenangan hidup ini untuk semua. Maka sebahagian daripada mereka akan ambil kesempatan daripada kemewahan hidup ini untuk mereka sedekahkan harta lebih banyak pada jalan Allah. Paling tidak sekarang ni, derma-derma di masjid kawasan hulu ni meningkat. Masjid lalu 1,000 lah ni, seminggu. 1,000. Mana urap, baru orang lama pun dah hampir kat 500 dah. Nak bagi rangsangan, inilah peluang kita untuk tambahkan. Mengatasi masjid-masjid bandar misalnya. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa, mereka yang berjihad di jalan Allah, kemudian mati syahid, maka balasannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mana-mana amalan yang jika dibuat amalan itu terus masuk syurga. Tapi tidak semua orang dapatlah. Misalnya, jika aku mati syahid, ke mana aku pergi ya Rasulullah? Maka Nabi kata syurga. Lagi, barang siapa yang akhir kalanya la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk syurga. Mati syahid. Berapa orang yang boleh dapat mati syahid? Di Malaysia ada berapa orang saja yang kadang-kadang nak jumpa jihad pun berperang pergi sambil lelah ni tak jumpa. Mungkin sama Jepun ni jumpa sekali. Lepas tu perang dengan British nak membebaskan negara. Lepas tak ada. Tak jumpa. Mungkin akhir zaman nanti tak jumpa nanti. Yang kedua yang sebut tadi iaitu mati dengan menyebut La Ilaha Illallah. Berapa kerap yang dapat sebut La Ilaha Illallah? Sebab apa yang kita tengoknya? Sangat sedikit orang yang boleh menyebut La Ilaha Illallah. Menyebut kalimah ini ketika nak mati. Jadi perkara inilah yang perlu kita cuba usaha. Sebab jaminan-jaminan lain, jaminan antaranya, seorang lelaki badui telah bertemu Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, ajarkan pada aku amalan yang boleh memasukkan aku ke syurga. Boleh memasukkan aku ke syurga. Sama ada amalan itu, apabila seorang itu buat, syarat-syaratnya cukup banyak. Amalan pertamanya mesti sempurna. Sebab yang Nabi sebut di situ ialah, lelah kamu semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat dan juga melakukan ibadat haji kadang jika kamu mampu. Maka kata lelaki badui itu, demi Allah aku tidak akan tambah lebih pada itu. Lalu anak badui itu pun pergi. Kata Nabi, barang siapa yang nak menjadi ahli syurga, maka amalkanlah sebagaimana anak badui itu amalkan. Ini hak umum, hak biasa. Maknanya siapa-siapa pun bila dia buat amalan tadi, hak rukuk selama 5 tu, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak jaminan khusus ni, mati syahid dengan Allah, kemudian dapat sebut la ilaha illallah ketika nak mati, semua itu adalah jaminan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminan Nabi. Sebab jaminan Nabi ni sepatutnya kita kena percaya dan yakin, berbanding dengan jaminan raja, jaminan Perdana Menteri. Bila orang-orang yang punya kuasa ni buat jaminan, maka orang boleh percaya, yakin boleh buat. Sebab kita tahu bahawa di tangannya ada kuasa, ada duit, ada segala-galanya. Dia boleh buat, atas dia yang nak buat. Ini Nabi bagi jaminan, Allah bagi jaminan. Kita buat-buat main-main, tak suruh. Jaminan Nabi ni, tak ada siapa pun yang boleh petikan. Rasulullah bagi jaminan bahawa para sahabatnya akan masuk syurga. Antaranya 10 orang sahabat tadi dan sahabat-sahabat yang lain. Yang kedua, dalam hadis ini menyatakan bahawa sahabat tadi segera melemparkan buah-buah kurma yang ada di tangannya. Lepaslah. Sebab yang bagi jaminan itu Nabi. Jadi bila Nabi bagi jaminan bahawa siapa yang mati syahid yang Allah masuk syurga, maka tidak tunggu sedikit pun masa. Kita ni, walaupun kita dengar hadis ni zaman kita akhir zaman, sama ada daripada ustaz tu, tu guru ni cerita, serupa je hadis Nabi juga, kata-kata Nabi juga, cuma disampaikan oleh orang lain. Kalau lelaki tadi disampaikan oleh Nabi sendiri, keluar daripada mulut Nabi, lalu mereka pun terus laksanakan. Lalu kalau kamu mati syahid, barang siapa yang mempertahankan agama, sanggup mati jalan Allah, maka baginya syurga. Maka para sahabat sanggup menjadikan dadanya sebagai perisai, mari panah, mari lembih, tak ada. Maka apa bezanya dengan hadis zaman sekarang? Walaupun adakah kita rasa bahawa hadis Nabi ini oleh kerana disampaikan oleh beribu-ribu orang, daripada orang ni kepada orang ni, bukan daripada datuk kepada cucu, kepada anak kepada cucu, cicit siapa kita. Bahkan hadis itu lahir daripada mulut Nabi, didengar oleh sahabat dalam satu zaman tu berapa 45 orang. Misal kita sekarang ni ambil mengajar sini, bahkan ada orang dengar, dia sampai di kedai kopi, orang kedai kopi klik sampai di rumah, orang rumah pula sampai ke saya dia pada tahun yang sama, berapa orang tu? 5 orang misalnya. Jadi ada setengah tu hadis-hadis Nabi tu nak sampai ke kita ni beratus-ratus orang baru sampai ke kita. Adakah beza dari segi benarnya atau tidak benarnya? Serupa ya. Perintah raja ini walaupun disampaikan oleh seorang budak sekalipun, dia tetap perintah yang sama, tak berubah. Apa mengapa kita apabila dengar hadis-hadis Nabi tak ada serah, tak ada terasa bahawa itu adalah kata-kata Rasulullah sendiri, lahir daripada mulut Nabi sendiri? Walaupun kita dengar daripada tok guru yang mengajar, itu beza kita dengan sahabat Nabi. Tapi alhamdulillah, kita akhir zaman ini walaupun kita tidak dengar suara Nabi, tak tengok wajah Nabi, tidak hidup bersama Nabi sekalipun, tapi kita beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi, sayang kepada Rasulullah. Tadi tiba bulan Maulud, buat Maulud, lawak sana lawak sini, menyatakan kita cinta kepada Rasulullah. Cuma bahagian itu sajalah kita buat, bahagian selawat, bahagian sebut nama Nabi, sekurang-kurangnya dapat juga sunnah kerana cinta kepada Nabi. Tapi Nabi mahu yang lebih hebat lagi, iaitu kita amalkan sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Sebab yang kita nak sebut sini antaranya perkara yang melibatkan amalan yang paling besar dalam kehidupan kita, iaitu sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu ini sebenarnya kita banyak tidak ambil berat dengan sembahyang. Kerana apa kita tengok ialah sepanjang hidup kita, kita hanya buat sembahyang itu dalam bentuk ibadat. Lima waktu kita sembahyang, semua itu dalam bentuk tanggungjawab saja. Bukan satu benda yang sepatut kita ambil perhatian betul-betul. Misalnya, seorang yang bekerja di kebun dia, turun pagi, balik gelap, kerja di kedai dia, kadang-kadang kedai lepas malam, dia buka lagi, berapa je satu hari? Untuk sembahyang, berapa yang dia bagi masa untuk sembahyang dia? Untuk ibadat yang paling utama dalam hidup ni, sembahyang. Dia hanya beri masa untuk sembahyang ni ialah untuk dibuat sembahyangnya, untuk melakukan sembahyang saja. Apa yang kaitan dengan sembahyang itu, dia tak bagi perhatian langsung. Orang jual nasi pelauk ni, kita nampak zahir ya, dia bukuh nasi, dia jual nasi, tapi kerja untuk buat nasi itu lebih lama daripada dia jual. Ada orang jual sejam, tapi untuk menyediakan nasi pelauk dia tu 3 jam. Pukul 4 bangun dah. Kita nampaknya dia kerja tu pukul 10 habis nasi, tutup lah. Rupanya dia lepas habis nasi tu mulalah cari lauk, cari kalau jual nasi kabur lagi parah. Cari ular, cari gua tu, cari gua ni. Siap, cari buku apa semua. Nak jual pagi esok ni. Otak dia mikir dia, berapa lagi nak jual? Kalau hak jenis jual macam-macam, jenis hak tukar menu, hak tukar gilir ni, esok jual gua tu, dia bagi perhatian tu. Kita buat semayang mana cara kita semua? Kalau buat cara macam tu kan, berat benar. Benar ni tak boleh minta telur orang lain. Sebab tu kita tengok semayang kita tidak akan sempurna. Siapa bila-bila? Sebab kita tak bagi perhatian sebagaimana kita buat untuk kerja buat kita lain. Ada orang boleh bagi perhatian untuk dapat khusyuk dan semayang ni sehingga habis masa bincang dengan saya dia, buat kajian macam mana cara mikir, buat mesyuarat dengan anak minum, macam mana dapat khusyuk dan semayang ni. Ada tak ada sikit abuk pun bahagian khusyuk. Hak tu bahagian khusyuk, bahagian betul bacaan ni, tahu makna-makna setiap bacaan dan semayang ni, ada bagi perhatian. Pendek kata, kesungguhan kita untuk benar-benar hak besar dalam agama ni tidaklah sebagaimana yang Islam nak pada kita. Hanya lepas tanggungjawab. Ada ke tak di akhirat nanti? Kita takut apa yang kita buat untuk semaya itu tidak akan sempurna. Allah Ta'ala akan tanya kita macam-macam soalan. Patutkah kamu atas dunia aku bagi kamu akal fikiran? Aku bagi kamu harta, bagi sihat tubuh badan. Kamu nak guna semua ni untuk fikir kerja-kerja dunia. Habis puluh pula untuk keberkatanmu, untuk kerja buat kamu. Sedangkan sepatut benda yang bagi perhatian betul-betul ni untuk bawa ke kubur, bawa kepada masyarakat, kamu tak cara. Itu kita kata kita hak duk cara semayan, hak modoh lima waktu ni. Sama telah lagi orang tak cara rasa ke semayan, itu semayan bet tak setuh semayan pun. Kita yang masih jaga semaya lima waktu ini pun, kita tidak akan terlepas daripada banyak persoalan di akhirat nanti. Orang akan tanya sosok, masih hati yang ada semaya ni? Tanggal semaya daripada umur 20 sampai kelahan ni tak berubah-ubah semaya dulu ya. Enggak? Banyak persoalan akan tanya. Sebab kita tak sungguh banget, sangat lebat. Sebab tu, kita kena bagi masa, kena tunjuk. Apakah tindakan kita terhadap semaya kita ni? Dia semakin maju. Dia semakin bertambah baik. Kalau kerja-kerja dunia, makin elok, makin comel. Besok kita akan tanya. Kita akan ditanya oleh Allah SWT. Sebab tu kita tengok ada setengah-setengah orang tu. Yang diriwayatkan dalam hadis. Apabila dia semayan tu, dengan keadaan semayan rukuk tak sempurna, khusyuk pun tidak ada, maka semayan itu akan naik dengan rupa yang buruk. Maka semayan itu tak lepas pun langit sama. Maksudkan langit dua, langit tiga, dan sampai kepada Allah SWT. Layak tak semayan itu akan bawa rupa dengan Allah. Langit pertama pun tak lepas lagi. Maka semayan itu akan digumpal sebagaimana kain buruk, lalu dilemparkan ke muka Tuhan. Sepatutnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan semayan, sama ada cara dapat khusyuk, sama ada ketidaksempurnaan semayan, hak semayan tidak sempurna, hak semayan tidak tahu ke mana, kena belajar belakang. Kalau kita tengok daripada sudut itulah, tak ada nak buat kerja lain. Cara buat tu je. Ini terbalik. Kita cara sibuk dengan dunia, buat semayan ni, tak ada nak cara. Wujud semayan je. Wujud semayan masjid. Itu. Jadi kita pun suruh sedar. Pada orang lain tak semayan, semayan aku, semayan juga lima waktu masjid. Kita pun rasa selesa dah. Selamat kita di akhirat, selamat kita dalam kubur, kerana kita dah semaya dari waktu. Betul ke? Semaya kita sempurna ke tidak? Kesungguhan betul-betul sungguh ke tidak? Sebagaimana kita bagi, adilkah seorang manusia? Kalau kerja-kerja dunia untuk kepentingan dunia ini, dia bagi sepenuh pemikiran dia, masa dia, tenaga dia untuk fikir benda tu. Tiba-tiba untuk benda yang lebih penting lagi ni, masa cukup pendek, singkat. Seorang ibu di rumah misalnya, dia tumpu pada kerja rumah dia tu nak hiyah rumah dia pagi pas gelap. Nyipir waktu, nyipir ni, kealih waktu, kealih gua ni. Tak sudah-sudah kerja rumah ni. Memang tak sudah pun. Kerja rumah waktu tu lah ya. Tapi bila buat bak semaya, oh dia boleh kata kerja tu lah. Dia ngaji hak bak semaya. Dia ajar bak semaya. Di masjid tu bak semaya. Tak habis-habis bak semaya. Ha, memang pun tidak akan habis. Mana kerja tiap hari. Dia boleh ke? Sempurna ke tidak? Paling tidak kita mahu supaya kita lepas daripada soal jawab Allah Ta'ala di akhirat nanti. Bak semayan saja. Oh, bak lain sekali lagi, bak lain. Bak semayan. Banyak soalan yang akan ditanya oleh Allah SWT nanti. Kerana kita yang pertama sekali, kita tidak bersungguh-sungguh. Ingat lepas. Dan yang kedua, soal kita tidak begitu ambil cara tentang semayan kita ini dari sudut hak dalam men. Lalu kita ambil cara bak soh ataupun tidak soh. Lalu tengok orang semayan tak betul, semua pakat teguh. Bak sah tidak sah hak zahir. Ajar anak. Lepas tu pergi ngaji. Bak hak zahir. Rukun. Semayat 13. Jaga betul-betul. Akad takbir apa semua. Hak dalil dia tu. Hak dalil tu lah. Hak lebih penting lagi. Sebab tu dalam bak. Bila kita belajar bak semayat. Bak pergi Mekah. Lalu orang pergi Mekah dia hanya buat kerja untuk sah tak sah haji. Dia ajar dalam kursus haji tu. Semua untuk cara bagaimana sah haji ataupun tidak. Cara melontarnya. Cara tawaf yang betul. Cara sa'i yang betul. Tapi berapa kerap orang yang pergi buat haji di Mekah tu, dia bagi perhatian kepada hak dalamnya. Supaya bila dia balik daripada Mekah tu, berubah segala perangai dia. Dia melontar tu, bukan dia hanya perhatikan kepada cara melontar yang betul. Supaya bila kita nak melontar tu, biar batu tu betul-betul masuk dalam lubang tu. Kalau netin tu baik, tak sah. Lontar hak batu lain. Lepas tu dengan cara balik yang betul. Tapi hakikat sebenarnya, yang Allah mahu ialah, biar masa dia melontar tu betul-betul dalam hatinya bahawa inilah cara aku nak melontar ke arah syaitan. Nak menghapuskan syaitan. Tipu dayanya. Bahawa aku telah membebaskan diri aku daripada syaitan. Supaya bila aku balik nanti daripada mengerjakan haji ini, maka segala maksiat, segala perbuatan dosa aku telah buang semuanya. Itu hakikat sebenarnya. Sebab kita buat semayan, semayan. Orang semayan kalau buat setakat nak jaga hak zahir ni, siapa pun boleh. Kalau semua hanya setakat zahir, sebab kita tengok semua semaya zahir. Orang tu semaya, orang ni semaya. Tapi hakikat di sebalik semaya tu, tak ada siapa nak ambil peduli. Nak ambil cara betul-betul. Bahawa bila dia semaya ni, depan siapa dia? Dia semaya tu depan siapa? Depan Allah. Merasai kebesaran Allah SWT. Merasai bahawa inilah semayan yang terakhir baginya di hadapan Allah. Lepas ni tak ada, dah mati dah dia. Kalau boleh hakikat macam tu, barulah kita rasa itulah semayan sebenarnya. Ada kita ambil cara batu. Pas tahun-setahun, kita tak bagi perhatian pada bab-bab yang dinamakan, dipanggil falsafah sembahyang itu. Kalau bahasa Merdeka, hikmah di sebalik kita buat sembahyang. Hikmah dia. Hikmah kita puasa. Supaya bila kita puasa tu, kita dapat perubahan besar dalam hidup kita. Paling tidak, sebulan kita masuk bulan Ramadan tu, lekat dua bulan. Serupa bulan Ramadan. Masjid lekat, ibadat lekat, baca Quran rajin lekat, zikir tak berhenti. Nak temu bulan Ramadan pula ni. Kalau kita sembahyang ni, selepas kita sembahyang tu, kita terasa bahawa betapa kita baru saja menghadap Allah SWT. Nak jumpa zuhur, nak jumpa asal lepas ni, paling tidak kita sudah menghayati sebetul-betulnya sembahyang yang sebenarnya. Berapa orang yang dapat ni? Kalau buat sembahyang, nak sembahyang, siapa pun boleh. Kalau sembahyang zuhur ni, siapa pun boleh. Tapi hikmah di sebalik itu, siapa yang boleh? Berapa orang, berapa kerak saja yang dapat menghayati betul-betul ibadat sembahyang sebagaimana hak Nabi nak. Jadi kita tekanlah benda ini. Bagi perhatian, walaupun kita tak boleh kata pada anak kita, sebab budak-budak ni, dia sembahyang kerana turut, ya. Cuma kita perhati budak-budak orang 4, 5, 6, 7, 8 tahun sembahyang tu. Boleh sembahyang, boleh gurau ke sebelah. Boleh kecek, boleh cuek. Jadi kalau kita sembahyang 10 budak tadi, sepatutlah. Lah ni kadang-kadang kita sembahyang ni kerana tanggungjawab. Kerana Allah suruh. Tidak menghayati betul-betul apa di sebalik sembahyang. Sebab tu sembahyang kita tidak ada perubahan serupa, ya. Cuma budak-budak tadi lah. Sembahyang. Memang beza kita orang tua, tak gurau lah kita orang tua ni. Tapi, kita kata ke budak tu, apa sembahyang gurau. Tapi mungkin masa dia sembahyang itu dia tak ingat pada dunia. Tak ingat ke bergetah, tak ingat ke apa. Kita dia sembahyang, kita kata kita tak gurau ya zahirnya. Tapi dalam otak kita, dalam hati kita tu, gapo tak ingat. Kebun kita habis pun boleh tu kan. Ha, mana baik. Waktu walaupun dia sembahyang, boleh cuek cerapek pun dalam perut atas hati dia. Tak nak mikir muka dia budak, nak mikir gapo. Yang kita ni sembahyang comel lah zahirnya. Tapi dalam perut kita gapo tak ingat. Habis segala maknika dalam sembahyang tu kita ingat belaka. Ha, mana boleh. Kita ni banyaklah yang sepatutnya kita cuba perhatikan dan ambil perhatian. Sekurang-kurangnya apa yang saya sebut ni, kita mari terletak. Rupanya banyak amal ibadat kita ni tidak sempurna. Jangan rasa sedap sikit abuk dalam hati kita bahawa jangan rasa tenang jiwa kita sudah sempurna ibadat sembahyang, sempurna puasa. Alhamdulillah, puasa tahun ni sempurna. Siapa kata? Kalau kita buka segala hadis-hadis, maka kita akan tengok bandingan begitu jauh kita dengan sahabat Nabi, dengan para-para soleh. Lebih-lebih lagi jikalau sembahyang kita itu hanya sembahyang seorang diri. Tak ada temu sikit abuk dengan sembahyang Jumaat. Bertahun-tahun sembahyang seorang diri. Tak temu sembahyang Jumaat. Kecuali Jumaat. Maka yang kedua kita kena buat ialah, kita kena timbulkan rasa usin. Paling tidak usin itulah yang menyelamatkan kita. Bimban, takut sembahyang aku yang aku buat sama ini tak ada nilai di sisi Allah SWT. Bila kita timbul usin, timbul takut, paling tidak Allah Ta'ala akan campur ke dalam hati kita ni rasa kita tak sedap. Itu yang selamatnya. Kalau seseorang itu tidak pernah merasa bahagia dengan ibadat dia, maka orang itu selamat. Kalau dia tidak pernah merasa cukup dengan ibadat dia, maka orang itu selamat. Tapi kalau dia merasa bahawa dia sudah sempurna, boleh orang apa tepuk tangan dah, alhamdulillah, beres aku lah ni, dah taubat, dah sempurna ibadat apa semua, maka orang itu tidak selamat. Itu yang panggil dia telah ditipu oleh syaitan. Syaitan ambil peluang daripada kelemahan dirinya, kekurangan ilmunya, sehingga dia memperdayakan manusia merasa tenang. Itmi'nanun nafs, tenang jiwa dengan amal ibadat dia. Dia selesa dengan keadaan tak ada usaha nak baiki ibadat dia. Tak ada rasa takut. Apabila seorang tu buat ibadat dengan perasaan takut-takut, ibadatnya ditolak oleh Allah SWT, takut-takut dia semaya tadi tidak khusyuk, Tuhan tak terima, orang tu pasti Allah Ta'ala akan terima amal ibadatnya. Ini di antara benda-benda yang patut kita buat renungan lah. Sebab kita dalam ni duk renung benda lain. Duk renungnya, nak tahan lagi kita. Nak buka. Sebab dia syaitan akan guna lah. Dia kata, kalau kamu dapat duit banyak, maka senanglah kamu buat amal ibadat. Saya pergi muzakarah haji bawah ni, dia cerita tentang ni. Satu ketah kerja, iaitu patutkah seseorang itu pergi mengerjakan haji berulang-ulang kali? Maka awak marilah pendapat banyak. Antaranya Yusuf Qardawi, ulama-ulama zaman sekarang dan ulama-ulama yang sebelum ini. Yang mana mereka mengemukakan pendapat-pendapat mereka bahawa orang yang pergi menunaikan haji berulang-ulang kali, maka pertama, dia kena lihat bahawa sunnah Nabinya hanya satu kali. Itu yang wajib. Yang kedua, dia kena tengok kepada keadaan di setempat dia tu. Kalau keperluan yang lebih wajib, itu lebih utama lagi. Seperti membantu anak-anak yatim, membantu orang miskin, maka perlu diutamakan yang itu. Sebab itu, walaupun demikian, kita tidak menegah kata dia untuk mereka yang pergi menunaikan haji berulang-ulang kali. Tapi keperluan untuk masyarakat, misalnya doa berdapat, pada masa itu Bosnia telah diserang oleh Serbia. Umat Islam pada masa itu amat perlu kepada bantuan. Bayangkan, dalam kalangan 40 ribu orang Malaysia yang pergi ke menunaikan haji itu, masa itu, lah ni 20 ribu ya, masa itu 40 ribu, tak ada kota, hampir 20 ataupun 30% jemaah hajinya sudah pergi menunaikan haji. Berapa ratus juta itu dihabiskan. Maka kalau duit itu semua itu dibantu, diberi kepada orang-orang Islam yang lain, ataupun buat projek untuk membangunkan umat Islam dalam negara ni, maka banyak mana faedah yang dapat. Maka saya kata, pergilah Mekah. Sedangkan pada haji itu untuk diri kamu. Yang kamu bagi kepada orang lain itu untuk orang lain. Maka syaitan bagi kepada dia supaya dia pergi haji. Dan dibincanglah di ulama-ulama Indonesia ke apa semua. Maka kesimpulannya mereka kata bahawa seseorang itu tidak perlulah sampai berulang-ulang kali pergi sampai 4-5-6 kali dengan alasan untuk mendapat kesempurnaan hajinya. Sedangkan keadaan sekarang ini sangat perlu kepada bantuan terhadap itu. Jadi kita kena fikirlah dalam kehidupan kita sekarang ini bahawa kadang-kadang kita ditipu oleh syaitan untuk perkara-perkara yang sunat sehingga meninggalkan perkara yang wajib. Termasuklah dalam ibadat besar sekalipun, ibadat haji yang makan belanja yang besar. Lebih-lebih lagi orang kaya, jutawan-jutawan tu sekali pergi Mekah, dia ambil pakej harga RM45,000. Lah ni tak ada RM45,000. Lah ni ada RM60,000, RM70,000 untuk satu kepala. Jadi bagi dia, dia rasa dia sudah sempurna. Ini di antara persoalan yang akan Allah tanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita haraplah diri kita ini tidak tertipu oleh tipu daya syaitan yang amat bijak mengambil kesempatan daripada kealpaan kita, kejahilan kita, sehingga kita mengutamakan benda yang tidak penting, tinggalkan benda yang utama. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa dzakkirna mimma nasina. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fathihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.